Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Teman tabi'ah hudah wa mabah. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Kitab Tauhid. Pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan membaca bab yang ke-8, dalil-dalil, masail dan keterangan atau penjelasan As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-9. Qala Abu Majah fi dhabh li ghairillah. Bab Majah fi dhabh li ghairillah. Tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan bab ini dengan Kitab Tauhid. Nabi bayanan linau'in min anwa'i syirki al-mudad li tauhid. Pada bab ini ada penjelasan tentang salah satu jenis kesyirikan. Penjelasan tentang salah satu jenis kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Nah, dan bab ini berisi ancaman, ya, al-wa'id, ancaman akan perbuatan ini dan penjelasan tentang hukumnya. Dari yang pertama, ayat dari surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna sholati wa nusuki, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nusuk, yakni dzabhi. Nusuk di sini bermakna dzabhi, sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah Rabb, penguasa alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama kali berserah diri. Nama syahid qawluhu ta'ala wa nusuki, dan sembelihanku lillah, hanya untuk Allah. Sesuai dengan ayat dengan bab, bahwasanya ayat menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Ayat menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dalil yang kedua, ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar. Dari surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah. Li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Yani la li ghairihi, hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. Wanhar, dan inhar yakni menyembelihlah. Inhar artinya izbah. Izbah. Sesuai dengan ayat dengan bab, anna dzabha ibadah, bahwa menyembelih adalah ibadah. yajibu ikhlasuha lillah, wajib memurnikannya hanya untuk Allah. Wa sarfuha li ghairihi syirkun akbar, dan memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik besar. Nah, ya, jadi ketika Allah mengatakan wanhar, dan sembelihlah, menyembelihlah, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan sering kita mendengar kaidah bahwasanya apa saja yang Allah perintahkan berarti Allah cintai, dan apa saja yang Allah cintai berarti itu adalah ibadah. Karena ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Ismun jami', sebuah nama yang mencakup, jami', mencakup seluruh apa saja yang Allah cintai. Jadi apa saja yang Allah cintai maka itu ibadah. Nah, di sini Allah memerintahkan menyembelihlah. Apa yang Allah perintahkan berarti Allah cintai. Dan apa yang Allah cintai berarti itu ibadah. Dan jika dia ibadah, wajib memurnikannya hanya untuk Allah, dan memalingkannya kepada selain Allah berarti syirik. Baik, dalil berikutnya hadis Ali radhiyallahu an qol, beliau mengatakan hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan kepadaku 4 kalimat, biar baik kalimatin, menyampaikan kepada aku 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Posisi yang pertama, menyembelih untuk selain Allah mendapat laknat dari Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat siapa saja yang melindungi muhdithan, pelaku kejahatan. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat siapa saja yang merubah batas tanah. Merubah batas tanah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, dan makna laknat dari Allah adalah at-tardu wal ibadu. Ya, Allah menjauhkan orang yang dilaknat dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Menunjukkan dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Menyembelih untuk selain Allah, melaknat kedua orang tua, melindungi penjahat, dan juga merubah batas tanah. Nah, pada hadis ini Nabi memulai memposisikan dengan posisi yang pertama orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadza huwa mahallu syahid. Nasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi dalilan ala, dalam hadis ada dalil bahwa, dalil ala atau dalil terhadap, ya, dalil terhadap gilazi tahrimi dzabh li ghairillah, kerasnya pengharaman menyembelih untuk selain Allah. haitsu dari sisi inna fa'ilahu awwalu man yastahiqqu la'natullah. Dari sisi bahwa pelakunya orang yang pertama kali berhak mendapatkan laknat Allah. Dari sisi bahwa pelakunya adalah orang yang pertama kali berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Awwalu man yastahiqqu la'nat Allah. Nah, menunjukkan ya tahrim, pengharaman terhadap perbuatan ini sangat keras dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu adalah salah satu bentuk syirik besar. Dalil berikutnya hadis Tariq ibn Shihab. Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi, beliau pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam walam yasma' minhu, akan tetapi tidak mendengar hadis darinya. Tidak mendengar hadis darinya. Mana bukunya? Mana? Di mana diambil? Tidak pernah mendengar hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya karena ar-ru'ya ya la yastalzim as-sima'. Melihat Nabi tidak mengharuskan seseorang itu mendengar hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hadisnya ada sehingga hadisnya adalah hadis yang mursal. Ya. Fa hadithuhu mursal. Meninggal tahun 83 Hijriah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin. Seseorang masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin, dan juga seseorang masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor lalat. Qalu, mereka bertanya, wa kaifa dhalika ya Rasulullah, bagaimana itu wahai Rasulullah, hanya karena seekor lalat seseorang bisa masuk ke dalam surga ataukah juga ya masuk ke dalam neraka hanya karena seekor lalat? Mereka minta penjelasan. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang lelaki melewati sebuah kaum, lahum sanamun, yang memiliki patung berhala. Jadi ceritanya begini. Dua orang lelaki sedang berjalan melewati perkampungan sebuah kaum yang punya berhala. Ya, mereka punya patung berhala yang mereka sembah. Lam yujawizhu ahadun. Kaum itu tidak akan membiarkan ahadun atau nam seseorang hatta laya juzuhu di sini ya. Baik, laya juzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Mereka, yakni kaum itu, tidak membiarkan seorang pun lewat sampai orang itu mendekatkan atau taqarrub, mempersembahkan lahu, domirhu, kembali kepada sonam, untuk berhala itu syai'an, sesuatu. Jadi boleh lewat tapi dengan syarat ya, harus memberikan persembahan kepada patung berhala itu syai'an, sesuatu apa saja. Nah, tidak dipersyaratkan ya harus besar nilainya, tidak, tapi apa saja Yang jelas ada taqarrubnya. Dia harus mempersembahkan sesuatu. Faqalu li ahadihim, maka kaum itu mengatakan kepada salah seorang dari dua lelaki tadi, qarrib. Ya, buat persembahan. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Dia menjawab, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku persembahkan. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Kaum itu mengatakan, persembahkan untuk berhala itu. Ya. Walau dzubaban, walaupun hanya seekor lalat. Nah, ada lalat yang terbang, tangkapi, pencet, ya kan, nggak bisa terbang lagi. Nah, ya. Sembahkan untuk berhala itu. Nah, jadi nggak ada alasan, pokoknya nggak boleh lewat, ya, kalau tidak mempersembahkan sesuatu, walaupun hanya seekor lalat. Faqarrabadu baban, maka orang tadi pun mempersembahkan satu ekor lalat. Ya. Nah, fakhallu sabilahu, maka mereka pun membiarkan jalannya, artinya membiarkannya lewat. Fadakhalan narah, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Waliyadu billah. Padahal hanya satu ekor lalat yang dipersembahkan. Bagaimana lagi kalau satu butir telur? Bagaimana lagi kalau satu ekor ayam hitam, ayam kampung warna hitam? Bagaimana lagi kalau satu kepala kerbau? Ya kan? Satu ekor lalat saja coba. Yang dijadikan sebagai istilah orang di sini ya, di negeri kita sesajen. Persembahan bisa masuk ke dalam neraka. Waqalu lil akhar, dan mereka juga mengatakan kepada yang lainnya, ini orang yang kedua, qarib, buat persembahan. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Aku tidak akan mempersembahkan kepada seorang pun sesuatu kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia tidak mau melakukan kesyirikan. Nah, baik, walaupun sesuatu tersebut nilainya rendah, dia tidak mau melakukan kesyirikan. Apa yang terjadi? Fadarabu unuqahu. Lalu kaum tadi, orang-orang itu, ya, memenggal lehernya, dibunuh karena tidak mau melakukan persembahan. Fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam jannah dengan sebab itu. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, baik, untuk kita ketahui status hadis ini, kata Al-Imamu Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kitab Ad-Da'ifah jilid 12 halaman 722. Wa bil jumlati, secara global hadis ini sahih, mauqufan, berhenti, ala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi mauquf, hadis ini mauquf. Nah, ya, ini termasuk dari ucapan sahabat Salman Al-Farisi, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, Tariq ibn Shihab meriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Jadi secara mauquf sahih, sampai kepada Salman sahih, sanadnya sahih sampai kepada Salman Al-Farisi. Illa, hanya saja, kata Al-Albani, annahu yadhharu li, yang nampak bagiku, annahu minal israiliyati, minal israiliyati, termasuk dari al-israiliyat, berita-berita Israiliyat yang dinukil dari kitab-kitab mereka, kitab-kitab Bani Israil. Nah, jadi Salman Al-Farisi menyampaikan ini, dia mengambil dari mana? Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari kitab-kitab Bani Israil allati kana talaqaha, yang dulu dia dapatkan an asyadihi dari sayyid-sayyidnya, hina makana nasronian, ketika dahulu Salman masih beragama Nasrani. Baik. Barakallahu fikum. Itu status hadisnya. Nah, baik, sekarang kita baca atau kita sebutkan munasabah hadis, kesesuaian hadis ini dengan bab annahu dalla ala anna dzabaha ibadah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah, dan bahwasanya memalingkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Baik. Jadi pada bab ini ada dua ayat dan dua hadis. Ayat dari surat Al-An'am dan dari surat Al-Kautsar. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Tariq ibn Shihab. Ingat, tugas antum menghafalkan dalil-dalil ini, dua ayat dan dua hadis. Pertemuan berikutnya disetorkan. Kita baca kandungan bab ini. Qala fi masail, di dalam bab ini ada beberapa kandungan. Al-ula, yang pertama, tafsiru inna solati wa nusuki. Tafsir ayat inna solati wa nusuki. Sudah disebutkan tadi bahwasanya wa nusuki artinya dabahi, sesungguhnya solatku dan sembelihanku hanya untuk Allah. Katanya yang kedua, tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Tafsir ayat fasalli li rabbika wanhar juga sudah disebutkan makna wanhar adalah wadbah, dan menyembelihlah, perintah dari Allah Azza wa Jalla, menunjukkan itu dicintai oleh Allah, dan apa yang dicintai oleh Allah maka itu ibadah. Ibadah hanya boleh dipalingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Asalithah, yang ketiga, al-bada'atu bila'nati man dzabaha li ghairillah. Memulai melaknat orang yang memulai dengan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Pada hadis Ali radhiyallahu an, Nabi menjadikan awwalu man yastahiqqul la'na orang yang menyembah atau orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Sebabkan karena itu merupakan kesyirikan. Rabi'ah, yang keempat, la'ana, ya, man la'ana walidai. Baik, la'nat tertujukan kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, yakni dengan melaknat keduanya langsung. Seorang anak langsung melaknat kedua orang tuanya. Baik. Maka dia berhak mendapatkan laknat Allah. Wa minhu an tal'ana waliday ar-rajuli fayal'anu walidayka. Termasuk di antaranya adalah kamu melaknat kedua orang tua seseorang sehingga dia membalas dengan melaknat kedua orang tua. Itu sama saja melaknat kedua orang tua sendiri. Difahami? Ya. Jadi baik melaknatnya langsung, melaknat kedua orang tua secara langsung, ini jelas ya, dosa besar, ataukah menyebabkan kedua orang tua kita dilaknat karena kita melaknat dua orang tua orang lain. Ya, kita melaknat bapak ibu saudara kita misalkan dari kaum muslimin, kemudian dia balik melaknat kedua orang tua kita, itu sama saja kita melaknat kedua orang tua sendiri. Al-khamisah yang kelima, la'nu man awa muhdisan. Laknat tertujukan kepada orang yang melindungi penjahat. Wa huwa rajulu yahdusu atau yuhdisu syai'an. Seseorang yang melakukan sesuatu. Yajibu fihi haqqullah. Wajib padanya hak Allah. Ya, ini seperti melakukan zina, ya kan? Wajib ditegakkan apa? Naam, had, hukum had, ya. Baik, berupa dirajam ataukah dia mencuri, wajib dipotong tangannya. Kemudian dia pergi berlindung kepada seseorang, ya. Naam. Dan orang itu melindunginya supaya tidak ditegakkan untuknya hukuman had, maka orang yang melindungi penjahat tadi yang melakukan kejahatan-kejahatan yang fihi haqqullah, ya, kejahatan-kejahatan yang besar yang wajib ditegakkan had padanya, orang yang melindunginya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, laknat untuk orang yang melindungi penjahat, pelaku kejahatan. As-sadisah yang keenam, la'nu man ghayyara manara al-ardi wa hiya al-marasim allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika. Laknat terhadap orang yang merubah tanda-tanda pembatas tanah, yaitu tanda-tanda yang membedakan antara hakmu dan hak tetanggamu. Ya. Fatughayyiruha bitaqdimin aw ta'khirin. Kemudian kamu merubahnya dengan memajukannya atau memundurkannya. Nah. Ya, supaya tanahnya lebih luas, ya. Dia cabut, ya, tanda pembatas tadi, ya, dia pinggirkan misalkan supaya lebih luas bahagiannya. Ya, ini mengambil hak orang lain tanpa hak, ya, berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini biasanya terjadi, ya, antara petani, ya, antara petani. Nah, Allahul Musta'an, bahkan bisa berakibat saling membunuh. Dan itu ya tidak sedikit kasus seperti itu. Saling membunuh hanya karena ini tadi patok tanah. Allahul Musta'an. As-sabi'ah yang kedelapan, al-farqu baina la'nil muayyan wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabilil umum. Al-farqu, perbedaan antara la'nil mu'ayyan, laknat secara ta'yin tertentu, secara tertentu kepada orang tertentu, wa la'ni ahlil ma'asi ala sabilil umum, dan laknat terhadap pelaku maksiat ala sabilil umum, secara umum. Ya, secara umum. Artinya yang kedua boleh. Kita melaknat pelaku maksiat secara umum itu boleh. Ya, seperti apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, secara umum beliau mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat siapa saja yang melindungi penjahat. Ini secara umum. Melaknat pelaku maksiat ala sabilil umum boleh. Nah, jadi harus dibedakan, ya. Adapun menta'in, ya, ya, mengfonis secara ta'in, secara langsung, Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, dan yang benar wallahu alam tidak boleh. Ya, tidak boleh. Baik. Seperti misalkan dia melihat seseorang mencuri. Kemudian dia mengatakan kepadanya, "Kamu jangan mencuri. La'anakallah. La tasrik la'anakallah." Ini kan mentai. Jangan mencuri. La'anakallah. Langsung didoakan. Allah melaknatmu. Semoga Allah melaknatmu. Nah, yang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang benar wallahu alam tidak diperbolehkan. Atsamina, yang kedelapan, hadil qissatul azimah wa hiya qissatul dzubab. Ini adalah kisah yang besar, ya. Nah, artinya banyak pelajaran yang bisa diambil darinya, yaitu qissatul dzubab, kisah tentang seekor lalat. Apa tadi kisahnya? Apa? Masuk jannah karena seekor lalat. Santap. Ya, hanya karena seekor lalat seseorang bisa masuk ke dalam jannah. Nah, atau sebaliknya. Ya. Hanya karena seekor lalat seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Baik. Jadi yang menjadi tolak ukur bukan yang dipersembahkan. Ya. Nah, besar atau kecil, tidak dianggap atau tidak menjadi tolak ukur. Ya, tidak dikatakan, tidak kemudian dikatakan kalau yang dipersembahkan nilainya kecil maka tidak apa-apa, tidak termasuk kesyirikan, tidak. Karena yang menjadi tolak ukur adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, walaupun ya yang dilakukannya itu nilainya kecil seperti ini tadi, ya, dzabaha dzubaban. Nah, qarraba dzubaban, dia hanya menyembelih, ya. Kalau mau dikatakan menyembelih, ya. Lalat bisa disembelih enggak? Hah? Pernah lihat orang menyembelih lalat? Ya, bab kita kan tentang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ya, walaupun sekedar seekor lalat, ya, tetap tidak boleh. Baik, at-tasi'a qawluhu dakhala an-nar bisababi dzalika dzubab alladzi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Ya. Keadaan orang tadi masuk ke dalam neraka disebabkan karena lalat itu, alladzi lam yaqsidhu, yang awalnya dia tidak maksudkan. Ya. Bal fa'alahu, bahkan dia melakukannya demi takhallus, ya. Demi terbebas dari kejelekan mereka. Nah, supaya tidak dipenggal lehernya. Akhirnya dia mempersembahkan seekor lalat. Ya. Padahal dia tidak memaksudkan awalnya. Kata Syekh di sini, lam yaqsidhu. Nah, maksudnya hanya supaya dia takhallus min syarrihim. Nah, di sinilah yang menjadi iskal di sini, ya. Karena seseorang yang terpaksa itu ma'dzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mukroh istilahnya. Terpaksa melakukan suatu kemaksiatan, ya, karena terancam jiwanya. Itu ma'dzur, mendapatkan udzur di sisi Allah Azza wa Jalla berdasarkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Diperkecualikan, ya, orang yang dipaksa. Wa qalbuhu, dalam keadaan hatinya mutmainnun bil iman, tetap tenang, ya, berada di atas keimanan. Dan ayat ini turun terkait kisahnya Ammar ibn Yasir radhiyallahu an yang dipaksa mencela Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, dan dia melakukannya. Karena kalau tidak dia akan dibunuh. Barakallahu fikum. Baik. Oleh karena itu dari sisi sanad dan dari sisi mana ya hadis ini ada iskalnya. Dari sisi keabsahan riwayat tadi kita sudah dengar ya, mauku sampai Salman Al-Farisi dan Al-Albani mengatakan yang nampak dia mengambil kisah ini dari kitab-kitab Bani Israel, bukan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena kalau orang terpaksa kemudian melakukan suatu kekufuran ya, selama hatinya mutmainnu bil iman ya, tidak meyakini apa yang dilakukannya atau yang diucapkannya, hatinya tetap beriman kepada Allah Azza wa Jal, tidak terpengaruh dengan ucapan dan perbuatan kekufuran yang dia dipaksa untuk melakukannya. Kalau tidak, dia akan binasa. Orang yang seperti ini mendapatkan udzur. Wallahu a'lam. Nah, Al-Asyura yang ke-10, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Mengenal kadar kesyirikan di dalam hati orang-orang yang beriman. Ya. Kaifa sabara dalika 'ala al-qatl? Bagaimana dia bersabar terhadap itu? Di atas al-qatl, pembunuhan. Sabar mendapatkan pembunuhan. Nah, yakni orang yang kedua ya, menganggap melakukan perbuatan kesyirikan itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia rela dipenggal lehernya ya, demi tidak terjatuh kepada kesyirikan berupa memberikan persembahan walaupun hanya seekor lalat. Walam yuwafiqhum ala talabatihim, dan dia tidak menyetujui permintaan mereka. Ma'akawnihim lam yatlubu minhum illal amal adh-dhahir. Padahal keadaan mereka tidak meminta kecuali amalan yang sifatnya zahir. Nah, amalan yang sifatnya zahir. Artinya kalaupun dia melakukannya secara zahir karena terpaksa, tapi hatinya tetap di atas keimanan, maka dia mendapatkan udzur. Tapi dia tidak menerima uzur itu, tetap tidak mau melakukannya, walaupun sebenarnya boleh bagi dia untuk melakukannya. Walaupun sebenarnya boleh untuk melakukannya, tapi inilah kadar kesyirikan ya, yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Besar ya, kesyirikan itu. Nah, bukan sesuatu yang sepele di sisi mereka ya, benar-benar tidak mau terjatuh ke dalam kesyirikan walaupun sebenarnya ya boleh baginya untuk melakukannya karena terancam jiwanya. Nah, al-hadiyata asyrata yang ke-11, annalladzi dakhala an-nara muslimun, sudah masuk ke waktunya. Ayo kita tuntaskan masail, kemudian kita cukupkan ya. Al-Hadiyata Asyrata yang ke-11. Anna alladhi dakhala an-nara muslimun, bahwa yang masuk ke dalam neraka itu adalah seorang muslim. Nah, yakni sebelum dia melakukan persembahan itu dia muslim. Ya, kemudian karena dia melakukan kesyirikan dengan memberikan persembahan taqarrub kepada selain Allah Azza wa Jal, dia pun kafir dengan itu sehingga masuk ke dalam neraka. Jadi sebelumnya muslim. Liannahu law kana kafiran, karena kalau seandainya sebelumnya dia kafir, lam yaqul dakhala an-nara fi dzubabin, tentu Nabi tidak akan mengatakan dia masuk ke dalam neraka karena seekor lalat atau karena sebab seekor lalat. Iya. Kalau seandainya dia sudah kafir sebelumnya. Nah, artinya sebelumnya dia muslim, kemudian karena dia mempersembahkan seekor lalat kepada selain Allah Azza wa Jal, dia pun kafir karena itu, lalu masuk ke dalam neraka. Atani atas syaratnya yang ke-12, fihi syahidun lil hadits sahih. Di dalam bab ini ada syahid terhadap hadis yang sahih, yaitu riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi ya, ditulis ini. Hadis yang disebutkan ini riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya, al-jannatu aqrabu ila hadikum min syiraki na'lihi wa naru mithlu dhalik. Jannah itu lebih dekat kepada salah seorang kalian dari tali sandalnya. Wa naru mithlu dhalik, demikian pula neraka seperti itu. Neraka lebih dekat kepada salah seorang kalian. Nah, dari tali sandalnya. Ya, berdasarkan kisah di dalam hadis. Nah, orang yang pertama karena mempersembahkan seekor lalat dia masuk ke dalam neraka. Ya, dan yang kedua karena lehernya dipenggal tidak mau melakukan kesyirikan, dia masuk ke dalam jannah. Nah, al-jannatu aqrabu ila ahdikum. Ya, jannah itu sangat dekat. Tayyib, tidak ada pembatasnya kecuali amalan yang dilakukan. Nah, sangat dekat dari kita. Ya, pembatasnya adalah amal soleh yang diamalkan ikhlas karena Allah. Demikian pula neraka, sangat dekat dari kita, pembatasnya adalah amalan kesyirikan, menyekutukan Allah. Masalah yang ke-13 yang terakhir, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwal maqsudul a'zam hatta inda abadatil awthan. Ya, jadi amalul qalb huwal maqsudul a'zam. Amalan hati, yakni keyakinan, i'tiqad, itulah maksud yang terbesar. Ya, dari sebuah amalan, dari sebuah ibadah. Naam. Amalul qalb, keyakinan, keikhlasan, itu yang menentukan. Karena boleh jadi sebuah amalan kelihatannya kecil, akan tetapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan pelakunya. Atau sebaliknya, amalan besar, amalan mulia menjadi kecil di sisi Allah, bahkan tidak memiliki nilai di sisi Allah karena di dalam hati pelakunya tidak ada keikhlasan ketika mengamalkan amalan itu. Jadi ini diingat ya, kaidah ini. Amalul qalbi huwal maqsudul a'zam. Amalan hati, keyakinan, itu keikhlasan, itulah maksud yang terbesar. Oleh karena itu Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Diterima tidaknya amalan itu tergantung niatnya. Besar tidaknya pahala amalan itu tergantung niatnya. Nah, bisa ditulis berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, ditulis di situ. Ya. Amalul qalb huwal maqsudul a'zam berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Hatta inda abadatil awsan. Hatta inda abadatil awsan. Sampai pun di sisi para penyembah berhala. Ya. Jadi yang mereka anggap itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Itu yang paling besar. Adapun yang nampak-nampak ini itu mengikut. Nah. Baik. Diambil dari hadis yang sudah kita baca di atas, hadis Tariq bin Syihab. Ya. Mereka tidak mempermasalahkan ya, kecilnya nilai yang dipersembahkan walaupun hanya seekor lalat. Ya, karena yang mereka anggap adalah i'tiqad dalam hatinya. Intinya dia mau apa? Memalingkan hatinya untuk berhala yang mereka miliki, patung berhala itu. Ya, kecil atau besar yang dipersembahkan ini tidak menjadi masalah. Al-maqsudul a'zam, ya, maksud yang terbesar adalah amalul qalb. Ya, condongnya hati orang yang mempersembahkan seekor lalat tadi kepada patung berhalanya. Itu coba. Hatta inda abadatil awsan. Sampai pun itu di sisi para penyembah berhala, ya, juga menganggap bahwasanya maksud yang terbesar adalah amalan hati. Nah, wallahu ta'ala alam. Sob. Terangan Imam Sa'di rahimahullah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu wa subhanakallahumma wa bihamdika.